الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كم مسلمين dan muslimat muliakan Allah Subhanahu wa Taala. Hayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita di dalam kitab Al-Mulakhas Fiqhi Kitab Taharah, kita masuk ke dalam babun fi bayani nawaqidil wudu. Bab di dalam menjelaskan pembatal-pembatal wudu. عرفنا مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. Kita telah mengetahui dari apa yang telah berlalu bagaimana wudu itu yang sempurna berdasarkan syarat-syaratnya, fardu-fardunya dan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduh. Maka engkau membutuhkan kepada pengetahuan hal-hal yang bisa merusak wudu ini dan membatalkannya. لألا تستمر على وضوء قد بطل حكمه. Tujuannya agar anda tidak berada di atas wudu yang hukumnya telah batal. فتؤدي به عبادة لا تصح منك. Maka engkau menunaikan dengan wudu tadi sebuah ibadah yang tidak sah darimu. Artinya, setelah kita mengenal bagaimana cara wudu yang sempurna berdasarkan syarat, fardu dan sunat-sunatnya, maka kita perlu mengetahui hal-hal yang merusak dan membatalkan wudu. Karena kalau seandainya kita tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu, boleh jadi kita beranggapan bahwa kita masih di atas wudu. Ternyata wudunya sudah batal. Ketika kita berada dalam kondisi wudu kita sudah batal, berarti penunaian ibadah yang kita kerjakan pun tidak sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Salat tidak akan diterima tanpa berwudu, tanpa bersuci. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antaramu apabila dia punya hadas sampai dia berwudu. Kalau seandainya seorang melaksanakan dia seorang tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu, boleh jadi dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, lantas dia mengerjakan ibadah berdasarkan apa yang dianggap sah bagi dia, ternyata ibadahnya tidak sah. Orang yang tidak berwudu di dalam sholat, sadar atau tidak sadar, solatnya diterima atau tidak? Tidak diterima. Berdosa dia atau tidak? Jika dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu, sengaja melaksanakan ibadah solat tanpa wudu, dia berdosa. Tapi dalam dua kondisi itu, dia tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, solatnya tidak sah. Baik, Fa'alam ayyuhal muslim, ketahuilah wahai muslim, anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma'a wahidin minha lahu ta'thir. Fayahtaju ila isti'nafihi min jadidin 'inda iradatihi muzawalata 'amalin min al-a'mal allati yushra'u laha al-wudu'. Ketahuilah wahai muslim, sesungguhnya wudu itu memiliki hal-hal yang merusaknya. Memiliki hal-hal yang merusak. Maka sama sekali tidak akan tersisa wudu jika seandainya perusak-perusak itu ada, walaupun satu, maka tidak ada lagi wudu. Maka diperlukan untuk mengulangi kembali dari baru ketika ingin berinteraksi langsung dengan amalan yang mensyaratkan wudu. Ya, pada saat dia batal wudunya, tidak mesti. Tapi ketika dia ingin mengerjakan ibadah yang disyaratkan wudu, dia harus berwudu dari awal. Wahadil mufsidat, yang perusak-perusak ini atau yang merusak wudu ini, tusamma nawaqid, diberi nama sebagai pembatal-pembatal. Wa tusamma mubtilatun, dinamakan juga adalah membatalkan. Wal ma'na wahid, mubtilat, nawaqid, maknanya satu, yaitu pembatal. Wa hadhihi al-mufsidatu aw an-nawaqidu aw al-mubtilatu umurun ayyanha asy-syari'u. Perusak-perusak wudu, pembatal-pembatal wudu ini adalah perkara-perkara yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, ayyanha asy-syari'. Jadi ditentukan oleh syariat. Wa hiya, dia itu adalah ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudu'i amma huwa al-matlubu minhu. Dia adalah ilal, yakni penyakit, bisa juga faktor, bisa juga dikatakan dia adalah sebuah faktor yang mempengaruhi di dalam mengeluarkan wudu' dari kondisi yang diinginkan. Artinya wudu kita yang diinginkan adalah wudu yang sah. Ketika faktor-faktor tadi ada, maka keluarlah kondisi wudu kita yang tadinya adalah kondisi yang diinginkan, yaitu yang sah, menjadi tidak sah. Ya. Wahia, dia adalah imma ahdathun tanqudu al-wudu'a bi nafsiha, yaitu yang pertama, dia adalah sebuah proses atau kejadian. Ahdath, kejadian. Di mana kejadian itu yang membatalkan wudu dengan sendirinya. Kejadian itu apabila dia ada, maka batal wudu disebabkannya. Kal bauli wal ghaiti wa sa'iril khariji minas sabilai. Yaitu kencing, buang air besar, ghaid, atau seluruh yang keluar dari dua jalan, kubul, maaf, kemaluan, dubur, yaitu anus. Apapun yang keluar dari dua jalan itu, maka dia membatalkan wudu. Cacing keluar dari anus misalnya, sudah batal wudu. Batu keluar, angin, maaf, angin keluar dari kemaluan perempuan di depan, batal wudunya. Ya, karena keluarnya sesuatu dari dua jalan. Inilah yang biasa disebutkan al-kharij minas sabilain, yang keluar dari dua jalan, di depan atau belakang, itu membatalkan wudu. Maka kejadian yang keluar inilah yang membatalkan wudunya. Wa imma asbab lil ahdath, atau yang kedua adalah faktor penyebab kejadian. Ahdath tadi itu adalah proses kejadian, maaf, kencing itu sendiri, ya, tinja, apalagi madhi, wadi, yang keluar dari dua jalan. Kalau mani, ya, malah lebih dari itu, mandi, ya. Tapi kalau ini yang dimakan ahdath itu ya kejadian yang tadi, yang barang bendanya keluar. Atau yang kedua tadi apa? Faktor penyebab, pendorong keluarnya barang tadi. Ya. Bihaits idza waqa'at takunu madhinnatan lihusulil ahdath. Apabila sebab itu terjadi, maka dia bisa menjadi faktor perkiraan, ya, terjadinya kejadian atau keluarnya sesuatu. Jadi yang pertama yang menjadi faktor utamanya apa? Barang-barang yang keluar tadi dari dua jalan, inilah yang membatalkannya. Yang kedua penyebab, di mana kemungkinan dengan faktor penyebab ini kemungkinan keluar sesuatu dari dua jalan, seperti zawalil aql, hilangnya akal, au taghtiyatihi bin naumi wal igma'i wal junud, atau tertutupnya akal disebabkan oleh tidur, disebabkan oleh pingsan, disebabkan oleh junun, kegilaan. Akal sehatnya tertutup, kesadarannya hilang. Fa inna zalial aqli la yuhissu bima yahsulu bihi wa ma yahsulu minhu. Karena hilangnya akal, hilangnya kesadaran, dia tidak bisa merasakan apa yang terjadi. Ya. Fa uqimatil madhinnatu maqamal hadath. Maka perkiraan ini memposisikan posisi kejadian. Ini mungkin jarang kita mempelajari ini. Yang dulunya biasanya yang membatalkan wudu sesuatu yang keluar dari dua jalan. Yang kedua apa? Tidur. Yang ketiga insan misalkan, ya. Ya, ini apa nih faktornya nih, ya, gitu loh. Di sini disebutkan. Tidur, pingsan, gila. Kenapa kok bisa membatalkan wudu? Karena adanya ini berarti akalnya hilang. akalnya hilang, dia tidak merasakan. Boleh jadi dia kentut, dia tidak tahu. Boleh jadi keluar madzinya, dia tidak tahu. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ainu wika'u sahi. Mata itu pengikat anus. Apabila mata melek, anus tertutup. Apabila mata merem, anus terbuka. Maka ketika kita tidur, pada saat tidur-tidur ya, tertidur waktu sholat Jumat, maukan sholat Jumat, khutbah Jumat, sholat Jumat kembali tidur, masih ada rasa sadar. Kadang-kadang tadang ngalai, tapi kurang paham. Tapi ada sesuatu yang mau keluar, tahan. Ada masih respeknya, gitu ya. Berarti, ya masih terjadi kontrol. Makanya oleh karena itu orang mengatakan syarat dari membatalkan wudu tidur nyenyak, yang menghilangkan syuur, yang menghilangkan perasaan. Kalau di mazhab Syafi'i ada mutamkin, tidak duduk dengan sempurna, itu membatalkan wudu oleh mazhab Syafi'i. Kenapa? Mungkin miring dia, tidur dia miring gitu ya. Ini sangat memungkinkan keluarnya sesuatu dari dua jalan yang dia tidak bisa mengontrolnya gitu. Jadi bukan tidur itu sendiri yang membatalkan, tapi tidur nyenyak yang menghilangkan perasaan itulah yang membatalkannya. Kenapa? Dia adalah madhinnah, yakni posisi kemungkinan terjadinya sesuatu. Maka posisi kemungkinan ini memposisikan kejadian. Ya. Baik, wa ilaika bayanu dzalika bitafsil. Akan kita jelaskan dengan rinci. Yang pertama, al-kharij min sabilin. Jadi tadi itu Syekh memberikan kaedah kepada kita. Subhanallah, ini kaedah yang sangat agung. Penyebab batal itu yang pertama adalah sesuatu yang keluar. Ya. Yaitu kejadian yang keluar itu, keluar dia, keluar depan, keluar belakang. Itu yang membatalkan, inti yang membatalkan itu. Yang kedua, faktor penyebab keluarnya sesuatu. Ya. Faktor ini penyebabnya boleh jadi ya diperkirakan, kemungkinan. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang di antaramu dia tidak tahu, tidak mengerti di mana tangannya bermalam. Ya. Ya, ini orang kita bangun tidur dianjurkan untuk mencuci tangan kita sebelum kita berwudu. Boleh jadi pada malam hari kita tidak sadar, kita garuk-garuk, maaf, garuk kemaluan, mungkin anusnya atau yang lain, sehingga tangannya ini terkontaminasi oleh najis. Ketika dimasukkan ke dalam bejana, maka air yang dalam bejana yang kecil tadi terkontaminasi oleh najis. Maka basuh dulu. Ada seorang ahli bid'ah di mengatakan, ambo tahu di mana tangan ambo bermalam. Bermalamnya dia tekasuh dengan meremehkan hadis Nabi SAW. Sehingga dia tidur, paginya tahu-taunya tangannya sudah masuk ke dalam anus sampai ke siku. Ya. Ini akibat dari orang yang meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kharij min sabil, yang keluar dari jalan, ai min makhrajil bauli wal ghaid, dari tempat keluarnya kencing atau tinja. Wal khariju minas sabil, yang keluar dari jalan itu imma ayakuna baulan au maniyan, baik dia itu adalah kencing atau mani, au madzian atau madzi, au daman istihadatin atau darah istihadah, au ghaitan atau dia adalah tinja, au rihan atau angin. Angin dua model, ada yang berbunyi, ada yang tidak berbunyi. Durat wa fusa. Ketika tabi'in bertanya kepada Abu Abdurrahman, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ya Abu Abdurrahman, wa mal hadas? Apa itu hadas? Qal ad-durat wal fusa. Yani angin yang keluar berbunyi atau tidak. Jadi sesuatu yang terjadi, kejadian yang keluar itu yang membatalkan, batalkan wudu. Fa in kana al-khariju baulan aw ghaita, apabila yang keluar itu adalah kencing atau tinja, kotoran, fa huwa naqidun lil wudu'i bin nassi wal ijma', maka dia adalah membatalkan wudu berdasarkan nas dari hadis dan sunnah dan ijma, ya, nas dari Al-Qur'an atau dalam hadis dan ijma. Qala ta'ala fi mujibatil wudu, Allah berfirman di dalam hal-hal yang mewajibkan berwudu, mengharuskan berwudu, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang darimu datang dari WC. Ghaid itu adalah tempat yang rendah, biasanya orang membuat hajatnya, buang hajatnya di sana, maka tempat yang rendah ini akhirnya dipakailah pada penamaan sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni tinja itu sendiri dinamakan dengan ghaid. Ya. Wa in kana maniyan au madhyan, kalau seandainya dia adalah mani atau madhi, fa huwa yanqudul wudu'a bidilalatil ahaditsis sahihah. Kalau madhi dan mani, mani dan madhi, dia membatalkan wudu berdasarkan pemahaman dari hadis, dilalah, tidak sebenarnya nas langsung, tapi dilalah. Wa hakal ijma' ala dhalika Ibn Mundhir wa ghairuhu. Ibn Mundhir dan yang lainnya mengatakan itu adalah ijma', bahwa mani dan madhi membatalkan wudu. Mani lebih lagi, ya, dia mewajibkan mandi. Wa kadza yanqudu khuruju damin istihadhah, begitu juga batal wudu disebabkan keluarnya darah istihadhah. Apa itu darah istihadhah? Waduh, ini kajian perempuan, enggak usahlah saya ketahui. Harus diketahui oleh laki-laki. Ya, laki-laki harus tahu dia tentang darah haid, darah nifas, darah istihadhah. Kalau tidak berabe. Ya, kacau dunia lo. Apalagi kalau perempuan, dia harus tahu itu. Walaupun itu adalah darah yang selalu keluar, ya, tak kata orang tamu yang tidak diundang yang datang. Wa huwa damu fasadin, dia adalah darah yang rusak. La damu haid, bukan darah haid. Li hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahad. Dia ada, dia dahulunya istihadah, yakni darah yang bukan darah haid tapi darah yang rusak, yang keluar pada waktu di luar jadwal haid. Ya, terkadang ada perempuan itu lebih dari satu bulan keluar haidnya terus, keluar darah terus, sehingga ada di antara mereka yang tidak sholat satu bulan. Ini karena ketidaktahuannya. Ya, kalau dia tahu bagaimana dia menyikapi, dia tahu kapan dia mau sholat, kapan dia tidak sholat. Baik. Faqalalah Nabi. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, fatawaddai wa salli fa inna huwa irqun. Kata Nabi tentang darah istihadhah tadi, Nabi katakan, berwuduklah kamu, salatlah, sesungguhnya darah itu dari urat darah. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Darqutni wa huwa wa qala isnadu kulluhu thiqat. Hadisnya dari Abu Dawud dan Darqutni, sanadnya semuanya thiqat. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa keluarnya darah istihadhah, ya, bahwasanya orang yang istihadhah disuruh berwudu. Orang istihadhah disuruh berwudu. Itu menunjukkan apa? Membatalkan wudu. Kalau seandainya tidak disuruh berwudu, ya, berarti dia tidak membatalkan wudu. Maka itu dinamakan dengan dilalah tadi. Penunjukan, dipahami. Sebagaimana juga Miqdad bin Aswad bertanya kepada Nabi, pengganti dari Ali. Ali itu mazza, laki-laki yang banyak mazinya. Mazi itu adalah keluar setelah adanya dorongan syahwat. Keluarlah lendir putih. Keluarnya tidak dirasakan, meleleh aja. Ya, apa kata Nabi? Ighsil dzakarak wa tawaddo. Basuh kemaluanmu dan berwuduklah. Apakah madzi membatalkan wudu? Secara nas tidak. Tapi dipahami, dilalahnya menunjukkan ketika Nabi menyuruhnya untuk berwudu, berarti menunjukkan wudunya batal. Ya, itu yang mungkin disebutkan tadi dilalah. Wa kadza yanqudu alwudu'a khurujur rih bidalalati alahadits as-sahihah wal ijma'. Begitu juga wudu itu batal disebabkan oleh keluarnya angin. Ya, berdasarkan penunjukan hadis juga, pemahaman dari hadis juga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara apabila dia punya hadas sampai dia berwudu. Wa qala fi man syakka hal kharaja minhu. Lalu kesambungan hadis yang telah kita sebutkan tadi, wa mal hadats, qala ad-dura wa fusa. Ketika ditanya hadas itu apa, Abu Hurairah memberikan contoh dari hadas itu, yaitu keluarnya angin, baik yang didengar yang berbunyi atau tidak. Sementara hadas itu bukan itu makna hadas. Hadas adalah sebuah hukum yang melengket pada seseorang, ya, yang menghalanginya untuk melaksanakan ibadah yang disyaratkan hilangnya hadas. Baik, saya contohkan. Dua orang masuk ke masjid. Dia sudah berwudu. Satu kencing, maaf, satu buang angin, yang satu tidak. Kalau kita lihat ke wajah mereka, ada perbedaan wajahnya enggak? Kalau yang kentut wajahnya merah, yang enggak kentut wajahnya putih, enggak. Berbeda. Yang satu kena, maaf, ngompol. Yang satu enggak. Ada perbedaan enggak? Enci ariang, enci enggak. Taib. Kencing itu namanya najis. Ya, ada bendanya. Hadas dia tidak ada bendanya. Tapi dia adalah suatu hukum yang melengket pada seseorang disebabkan oleh salah satu faktor yang menghalangnya untuk sholat. Ya. Maka oleh karena itu Abu Hurairah, dia ketika ditanya apa itu hadas, dia tidak jelaskan hadas secara bahasa, secara syariat. Enggak, dia langsung memberikannya contohnya apa nih gitu. Ya. Wa qala fi man shakka hal kharaja minhu rihun aw la. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang ragu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum shay'an fi batnihi, akharaja minhu shay'un aw la." Kata Nabi, apabila salah seorang di antara menemukan sesuatu dalam perutnya berbunyi-bunyi krak krak krak, enggak enak. Lalu dia ragu, tadi keluar enggak ya? Keluar enggak ya? Keluar enggak? Ragu dia. Lalu apa kata Nabi? La yansarif hatta yasma' sawtan aw yajida riha. Jangan dia berpaling. Kalau dalam sedang sholat, berarti jangan dia batalkan sholatnya. Kalau seandainya dia sedang dalam masjid, enggak perlu dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Yani dengar suara kentut atau mencium aroma kentut. Ya, kalau dia cium, wah, oh iya, ini berarti pendengaran dan hidung itu adalah panca indera, salah satu panca indera, ya. Kita bisa mindrawi, bisa merasakan, mendengar atau mencium. Maka dengan salah satu panca indera hilanglah keraguan itu. Syak itu kan perkiraan. Perkiraan bisa hilang dengan cara yang yakin. Nah, dari sini ada kaidah, sebuah kaidah. Sesuatu yang yakin tidak boleh keluar atau dibatalkan oleh syak. Ya. Ini cukup besar kaidahnya. Atau juga ulama mengatakan al aslu fi syai'in baqa'a makan. Hukum asal adalah tetapnya sesuatu dalam hukum asalnya. Sampai ada yang yakin yang membatalkannya. Baik. Kalau seandainya ada orang kita tahu dia muslim, sholat, boleh enggak kita mengkafirkannya gara-gara sesuatu yang enggak jelas? Enggak boleh. Ya? Enggak boleh. Kenapa? Hukum asalnya adalah dia muslim. Sampai sesuatu yang pasti, ya, yang membatalkan yang pasti. Baik, masuk kita ke hukum. Orang tadi berwudu. Wudunya ke masa di tempat wudu, maswaknya. Entah apa yang menyebabkan dia, lalu dia saya ini batal enggak wudu saya? Misalkan lama duduk dia misalkan. Lalu entah apa pikirannya, lalu dia wudu saya batal enggak ya? Maka wudunya tidak batal. Karena yang muncul itu adalah ragu. Yang yakin dia sudah berwudu tadi. Taib. Ada orang pergi ke WC, lalu setelah itu dikeluar, enggak wudu. Lama terus masuk dia ke masjid. Ragu dia, tadi saya wudu enggak ya? Saya wudu enggak ada. Yang pasti dia tadi di WC buang air dan seterusnya, terus dia keluar. Tapi dia ragu, tadi saya berwudu enggak ya? dia wudu atau tidak tuh? Enggak. Yang pasti itu adalah dia tidak, dia buang hajat tadi. Berarti dia sudah batal wudunya. Yang dia ragu adalah dia punya wudu atau tidak. Maka dia harus pergi berwudu. Ya, kita adzan dulu baru kita sambung. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب. Kita lanjutkan. Wa ammal khariju minal badan min ghairi sabilain. Adapun yang keluar dari badan di luar atau selain dari dua jalan. Dua jalan tadi apa maksudnya? Qabul wa dubur. Kemaluan dan anus. Kadam wal qai war ru'af. فَمَوْضُعَ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Seperti darah, muntah, mimisan yang keluar dari hidung, ya, ya. Oh, main mata nggak apa-apa. Tapi darah yang keluar dari hidung, mimisan, darah yang keluar dari tubuh atau muntah, maka ini adalah khilaf, perbedaan di antara kalangan ulama. Hal yang qudul wudu'a aula yang qudu. Apakah dia bisa membatalkan wudu atau tidak? Ala qaulain. Terbagi kepada dua pendapat. Warrajihu lahu warrajihu annahu la yanqud. Pendapat yang terkuat bahwasanya dia tidak membatalkan. Lakin law tawadda'a khurujan minal khilaf lakana ahsan. Tapi kalau seandainya dia berwudu, tetap berwudu untuk keluar dari perbedaan ini, maka itu terbaik. Itu yang paling baik. Ya, jadi keluar darah, jerawek kata-kata, keluar darah. Ya. Atau mimisan, pas sedang sholat mimisan. Ya, maka terjadi perbedaan pandang ulama, atau dia muntah, atau misalnya mencindaonya naik makan ketehan. Nah, itu terjadi perbedaan pandang ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, beliau memperkuat rajih dia tidak membatalkan. Tapi dalam untuk keluar kita perbedaan, aduh kawanawa, oh batal, sudah wudu, ayo baliklah. Ha, gitu kan. Keluar dari khilaf. Ya. Baik. Yang kedua, minan nawaqid, di antara yang membatalkan wudu, zawalul aqli au taghtiyatuhu. Hilangnya akal atau tertutupnya akal. Wa zawalul aqli yakunu bil jununi wa nahwihi. Hilangnya akal ya disebabkan oleh gila. Jadi enggak bukan masuk hilang kaden, enggak. Tapi hilang akal itu betul-betul ada junun. Ya. Wa taghtiyatuhu, tertutupnya akal, takunu bin naumi awil igma'i wa nahwiha. Hilangnya akal, tertutupnya akal dengan disebabkan oleh tidur atau pingsan. Ya. Faman zala aqluhu aw ghutiya bi naumin wa nahwi. Siapa yang akalnya hilang atau tertutup akalnya karena tidur, intaqadha wudu'uhu. Wudu'nya batal. Kenapa batal? Li'anna dhalika madhinnatu khurujil hadas. Karena hal itu adalah tempat perkiraan, tempat perkiraan keluarnya hadas. Ya, apa yang hadas tadi? Ya, mungkin kencing, mungkin angin, mungkin dan seterusnya. Ya. Wa huwa la yahissuhu wa la yahissu bihi wa huwa la yahissu bihi. Ya, wa huwa la yahissu bihi. Dia tidak merasakan yang keluar tadi karena perasaannya hilang. Akalnya hilang atau tertutup. Illa yasirun naum. Kecuali tidur yang tipis. Ya, tidur kecil gitu. Li'annahu la yaqdhu al-wudu. Tidur yang tipis tadi tidak membatalkan wudu. Istilahnya orang tidur-tidur ayam. Disagah sik lah cepek bangun. Ya. Li'anna as-sahabata radhiyallahu anhu kana yusibuhu an-nu'asu wa huwa yantadhiruna as-shalah. Karena para sahabat ditimpa oleh rasa ngantuk yang mana mereka sedang menunggu salat. Sampai dalam sudut riwayat katakanlah tangguk-angguk. Ya, itu pasti sudah ada ngantuk dia gitu ya. Wa inna ma yanquduhu an-naumul mustaghriq jam'an bainal adillah. Hanya saja yang membatalkan itu adalah tidur yang nyenyak. Tidur yang tenggelam dalam tidurnya. Ya. Dari mana diputuskan ini? Diambil untuk setelah menggabungkan dalil-dalil yang ada. Jadi tidur apa? Sebatas tidur saja tidak membatalkan. Tidur yang nyenyak membatalkan, kenapa? Karena kondisi itu memungkinkan adanya hadas. Kenapa? Karena pada saat itu akalnya tertutup sehingga dia tidak menyadari apa yang terjadi. Yang ketiga, min nawaqidul wudu aklu lahmil ibil. Baik, saya kembali kepada poin yang kedua. Ada lagi yang diperdebatkan di dalam membatalnya wudu. Ya, dan itu diperselisihkan. Di antaranya misalkan menyentuh kemaluan, zakar. Apakah bersentuhnya kulit dengan kemaluan membatalkan wudu? Dalam sebuah hadis dikatakan itu hanya bagian dari anggota tubuhmu. Maaf, kemaluan bukankah dia bergesek dengan paha? Apa bedanya paha dengan tangan? Ya. Maka sebagian dari ulama memandang, oh kalau seandainya dia memegangnya diiringi dengan syahwat, maka ini sebagian pendapat mengatakan membatalkan. Kenapa? Masuk dia poin yang kedua. Karena di situ ada kemungkinan akibat dorong syahwat ini keluar madinya. Ya, keluar madinya. Begitu juga dengan sentuhan dengan perempuan. Sebagian dari ulama ada yang mengkaitkannya memegang perempuan dengan syahwat. Ya, membatalkan. Kenapa? Dia adalah madhinnah, posisi atau tempat yang memungkinkan ya keluarnya sesuatu dari dua jalan, disebabkan oleh dorongan syahwatnya. Namun kita sebutkan tadi itu adalah perbedaan. Saya kembalikan tadi yakni untuk memahami kenapa sih ini dikatakan sebagai membatalkan. Ya, ternyata ada poin tadi, ada yang betul-betul barangnya yang keluar, itu yang menyebabkannya. Yang kedua, ada penyebab yang memungkinkan dia terjadi. Baik, tadi yang ketiga adalah yang membatalkan wudu adalah memakan daging unta. Sawa'un kana qalilan aw katsira. Baik itu sedikit maupun banyak. Lisihatil hadithi fi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarahatihi. Karena di dalam disebabkan sahnya hadis dari Nabi tentang itu. Ya, dan betul-betul Nabi menjelaskannya sarahah. Tidak apa namanya? Tidak indikasi gitu loh. Tapi betul-betul. Mana hadisnya? Ya, seorang sahabat bertanya, at-tawadhu min luhumil ghanam, apakah aku berwudu disebabkan memakan daging kambing? Qal, lalu Nabi mengatakan, in syi'ta tatawadhu wa in syi'ta la tatawadhu. Jika engkau berkenan berwudu, jika engkau berkenan tidak berwudu. Jadi silakan pilih. Mau wudu silakan, mau tidak silakan. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku berwudu disebabkan oleh daging unta? Ya. Naam. Kata Nabi, tawadda' min luhumil ibil. Nyata-nyata Nabi katakan betul. Kalau misalkan betul aja masih bisa dipahami lagi, betulnya apa nih betulnya gitu. Tapi ditekan kalau Nabi lagi, betul berwudulah disebabkan oleh daging onta. Ya, terdapat ada dua hadis qala Imam Ahmad fihi haditsani sahihani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di situ ada dua hadis ya yang sahih. Ammal aklu luhum min ghairi al-ibil fala yanqudu al-wudu. Kalau seandainya memakan daging selain dari daging unta tidak membatalkan wudu. Daging kambing, daging ayam, daging sapi, daging kerbau ya, tidak membatalkan wudu. Baik. Kenapa kok tak batal wudu dengan daging kambing? Ya dengan daging unta. Yang pertama, nas dari Nabi. Sharih, jelas. Ya. Nabi menyuruh untuk berwudu disebabkan oleh makan daging unta. Namun sebagian ulama mencari apa sih hikmahnya nih? Kok bisa membatalkan daging cuma? Lalu ada yang mengatakan bahwa ini daging unta ini panas yang berefek kepada syahwat. Maka dia ademkan dengan air. Ya. Wallahu a'lam. Wa hunaka asya qad ikhtalafa al-ulama fiha. Terdapat beberapa poin yang di situ terjadi perbedaan pandang ulama. Hal tanqudul wudu aula. Apakah dia itu membatalkan wudu atau tidak? Wa hiya masud dzakar, tadi kita sebutkan menyentuh kemaluan, wa masul mar'ati bisyahwah, menyentuh perempuan dengan syahwat, wa taghsilul mayyit, memandikan mayat, waridatu anil Islam, keluar dari agama Islam, yakni keluar dari agama Islam kemudian dia masuk dia lagi, apakah keluarnya tadi membatalkan wudunya? Ya, mana tahu ada orang keluar dari agama Islam sementara itu masuk dia lagi, ya, yang tadi ketika dia keluar dia sedang berwudu, lalu setelah itu apakah batal wudunya atau tidak? Terjadi perbedaan pandang ulama. Baik. Wa minal ulama man qala inna kulla wahid min hadhihi al-ashya yanqudu al-wudu'a. Wa minhum man qala la yanqudu. Wal mas'alatu mahallu nadharin wa ijtihadin, lakin law tawadda'a min hadhihi al-ashya khuruja min al-khilaf lakana ahsan. Sebagian ulama mengatakan masing-masing yang disebutkan di atas tadi, menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan dengan syahwat, memandikan mayat, riddah, keluar dari agama Islam, itu membatalkan wudu. Di antara yang lain mengatakan tidak membatalkan wudu. Ya, permasalahan di sini adalah permasalahan yang ada atau terbuka ijtihad di dalamnya. Namun kata Syekh, akan tetapi kalau seandainya kita berwudu keluar dari perbedaan ini, ya, maka itu lebih baik. Yani ketika kita menyentuh kemaluan lalu kita berwudu, ada orang enggak mengatakan kenapa kamu berwudu? Ya. Kan enggak ada orang menyalahkan kita berwudu. Tapi ketika kita menyentuh kemaluan kita tidak berwudu, orang yang mengatakan membatalkan wudu, dia berkata, kenapa kamu tidak berwudu? Kan itu membatalkan, menurut dia. Maka supaya kita keluar dari, ya, khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf ini, ya, maka kita berwudu aja, selesai. Taib. Hada waqad baqiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaq bihadal mawdu' wahiyya man taqanat taharata thumma syakka fi husuli naqidin minawaqidihah mada yaf'al. Ini permasalahan tentang wudu, yang membatalkan wudu, yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Hanya saja ada yang masih tersisa sebuah permasalahan yang sangat penting yang berhubungan dengan wudu ini, yaitu siapa yang yakin bersuci, yakin dalam keadaan bersuci, kemudian dia ragu apakah terjadi yang membatalkan wudunya atau tidak, yang kita sebutkan tadi, apa yang akan dia lakukan ketika muncul rasa ragu tadi, apakah batal wudu saya tadi atau tidak? Laqad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'a fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'un am la fala yakhruj min al masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antaramu menemukan sesuatu dalam perutnya, di perutnya, lalu menjadikan muskil bagi dia, permasalahan, bingung dia, apakah ini keluar atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sampai dia mendengar mendengar suara atau mencium aroma. Ini caranya. Fadalla hadzal haditsus syarif. Fadalla hadzal haditsus syarif. Wa ma jaa'a bi ma'nahu. Maka hadis ini dan apa yang datang senada dengannya menunjukkan ala annal muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi inqida'iha annahu yabqa 'ala at-taharah. Bahwasanya seorang muslim apabila dia yakin dalam keadaan suci dan ragu akan batalnya wudu dia atau taharah dia, annahu yabqa 'ala at-taharah, dia masih tetap di atas taharah, suci. Li'annaha al-asl, karena itu yang asal. Wa li'annaha mutayaqqanah, karena itulah yang yakin. Ya, wa husulun naqid mashkukun fih, terjadinya yang membatalkan wudu itu adalah yang diragukan. Wal yaqin la yazalu wa la yazulu bisyak, yakin itu tidak bisa hilang disebabkan oleh syak. Ya, kalau hilang yakin oleh syak itu gawat. Kalau seorang anak mengatakan saya ragu bapak ini bapak saya atau tidak, ya hukum asalnya bapak dia atau bapak dia, datang muncul keraguan karena belajar ilmu entah apa yang dipelajarinya gitu ya, ragu dia jadinya, ini mau apa memang bapak saya atau tidak ini? Ya, itu ya yang yakin tidak akan hilang disebabkan oleh syak. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jami'il asya' la annaha tabqa 'ala asliha hatta yataqana khilafuha. Ini adalah kaidah yang agung, yang penting, yang umum malahan pada segala atau kepada semuanya, bahwa sesuatu itu tetap di atas asalnya sampai yakin di atas yang berbeda, ya lawannya, ya. Wa kadzalikal aks, begitu juga sebaliknya. Fa idza tayaqqana al hadats, apabila dia yakin punya hadats, wa syakka fit taharah, lalu dia ragu dia bersuci atau tidak, dia sudah berwudu atau tidak, fa innahu yatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Li'anna al asla baqa'ul hadats la yartafi'u bisyak, karena hukum asalnya dia masih tetap punya hadas, ya, hadasnya tidak akan bisa hilang disebabkan oleh ragu. Baik, akhil muslim, alaika bil muhafadha ala taharatil salah. Baik, sebelum ini penutup, kita masuk dalam pembahasan yang lain, yaitu apakah sentuhan suami istri membatalkan wudu atau tidak? Ini di dalam mazhab Syafi'i, bahwa sentuhan perempuan dengan laki-laki itu membatalkan wudu. Suami istri atau yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Ini mazhab Syafi'i. Dari mana sebab terjadinya perbedaan ini? Sebab terjadinya perbedaan ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa. Ya, silakan dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa. Saya pengen minta kepada kawan-kawan semuanya buka di HP-nya, lihat ayat itu, saya akan terangkan secara logika. logikanya Al-Quran. Ya. Sudah dapat? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban aw lamastumun nisa la masa. Kalau lamasa itu menyentuh, lamas terjadi perbedaan di sini. Di antara dua ulama tafsir yang berbeda antara Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas, ada yang mengatakan aula mastumun nisa itu adalah kinayah berhubungan badan. Ya. Yang satu lagi mengatakan itu adalah sentuhan. Maka kalau menyentuh itu batal wudu. Baik. Sekarang saya bawa, kalau kita lihat dalam redaksi Al-Qur'an. Hai orang-orang beriman, apabila kamu ingin sholat, ya, kamu punya hadas. Hadas itu terbagi kepada dua, hadas kecil, hadas besar. Baik. Alat untuk bersuci ada dua. Satu hukum asal, yang kedua adalah pengganti. Jika yang asal tidak ada, yaitu air dan turab, tanah. Baik. Orang yang punya hadas kecil dan besar, ketika ada air, apa yang dia lakukan? Dari hadas kecil berwudu, dari hadas mandi, ya, dari hadas besar mandi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu berwudu. Penyebabnya apa? Hadas kecil. Wa in kuntum junuban, jika kamu punya hadas besar, fattaharu. Dalam surah Al-Maidah mengatakan faghtasilu, mandilah jika ada air. Sampai di sini itu adalah bersuci dari dua hadas ketika ada air. Penggalan pertamanya berarti bersuci dari dua jenis hadas, hadas kecil dan hadas besar ketika ada air. Maka logikanya ketika tidak ada air, hadasnya ada berapa? Dua atau satu? Hadas itu tetap dua. Bagaimana cara kita bersuci ketika tidak ada air dari hadas kecil? Dan bagaimana cara kita bersuci dari hadas besar ketika tidak ada air? Berarti permasalahan hadasnya tetap juga dua. Maka kita lihat, wa in kuntum mardha, jika kamu sakit, sakit yang menyebabkan kita tidak bisa memakai air walaupun airnya segudang, hujan sampai labeknya inyo sakit tidak bisa memakai air, ya jangan pakai air. Kalau seandainya dia tidak bisa memakai air atau menyebabkan penyakit bertambah atau semakin lama kesembuhannya, maka dia tidak boleh memakai air. Berarti dia tidak sanggup memakai air disebabkan oleh sakit. Ya. Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Ya, kalau kita perjalanan di Indonesia ini gampang cari air. Kalau perjalanan di padang pasir. Ya. Lalu auja berarti kondisinya apa? Sakit atau tidak dalam safar, susah mencari air. Baik. Berikutnya. Auja ahadum minkum minal ghaid. Salah seorang di antaramu datang dari WC, hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil atau hadas besar? Hah? Keduanya. Bedakan hadas dengan buang air. Buang air kecil, buang air besar. Kedua-duanya hadas kecil. Ya, memang di WC hadas kecil. Ya. Aula mastumun nisa. Kalau seandainya aula mastumun nisa ini maknanya adalah hadas kecil, berarti kedua-duanya hadas kecil. Mana yang menggambarkan hadas besar? Ya. Ketika ini adalah kinayah dari jima, hubungan badan suami istri, berarti datang dari WC hadas kecil, berhubungan dengan istri hadas besar. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik, yaitu dengan tanah. Sudah, redaksi Al-Qur'annya pun menyatakan bahwa aula mastumun nisa itu harus ganti dari menunjukkan akan hadas besar. Karena yang menunjukkan hadas kecilnya adalah datang dari WC. Baik, disokong lagi hadis Nabi. Perbuatan Nabi. Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'd azwajihi tsumma kharaja ila al-masjid falam yatawadda." Nabi mencium salah seorang istrinya, kemudian dia pergi ke masjid dan tidak berwudu lagi. Menciumnya di kain. Hah? Tentu bersentuhan. Ini satu. Hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pada malam hari kehilangan Rasulullah. Dia sangat cinta dengan Rasulullah dan sangat cemburu. Ya. Enggak ada lampu. Baak kalau anak ketek cari amaknya enggak nampak. Cari Manyo gue. Dapek kaki Rasulullah, tepaciknya kaki Rasulullah. Aisyah memegang kaki Rasulullah yang sedang sujud pakai alas atau tidak? Itu tidak mungkin cari alih untuk memacik kaki Rasulullah. Itu aku dong maciknya. Sementara ini bangun tidur ingin mencari Rasulullah. Malahan Asy-Syaukani di dalam, saya tidak belum mendapatkan riwayat, tapi Syaukani mengatakan sampai Aisyah itu meletakkan tangannya di rambut Rasulullah, basah enggak ya? Ya cemburu dia. Jangan-jangan dia bangun, dia pergi ke istri yang lain, balik lagi dia sholat di sini. Ya pastikan ini rambutnya basah atau tidak. Kira-kira bersentuhan enggak dengan Rasulullah? Pakai alas atau tidak? Tidak. Oh mungkin mengatakan, oh itu kan disentuh. Ya, disentuh. Kan tidak menyentuh. Taib. Aisyah mengatakan, dan masih dalam Sahih Bukhari, saya tidur di hadapan Rasulullah yang sedang sholat, membelintang seperti melintangnya mayat di arah kiblatnya Rasulullah. Dan pada saat itu tidak ada lampu. Apabila Rasulullah pengen sujud, Nabi isyarat mencolek tangan kakinya Aisyah. Mencolek kakinya, kena kakinya enggak? Kena. Ditarik oleh Aisyah baru Rasulullah sujud. Yang menyentuhnya siapa? Rasulullah. Ya. Nah, jadi tidak membatalkan. Kalau membatalkan tentu Rasulullah sudah memberhentikan sholatnya. Ya. Nah, maka dari dalil-dalil ini menunjukkan bahwa sentuhan suami istri ya tidak membatalkan wudu. Nah, kecuali kembali kita kalau menyentuhnya diiringi dengan syahwat, ini terjadi perbedaan. Kalau diiringi syahwat boleh jadi mengakibatkan keluarnya mati, apalagi anak muda misalkan ya baru-baru nikah, lalu namole khawat harusnya jauh. ya, khuruj minal khilaf lebih baik berwudu. Begitu ya. Tapi mujarrad hanya sebatas menyentuh, ibu-ibu pergi ke majlis ta'lim naik angkot, dia kasih uang ke sopir, sentuhan dengan tangannya, ya enggak batal. Ya. Karena hukumnya tidak membatalkan. Baik. Akhil muslim, kata Syekh di sini. Wahai saudara muslim, alaika bil muhafadzah ala taharah lis shalah. Jagalah olehmu taharah untuk salat. Wal ihtimam biha, berikanlah perhatian dengannya. Li'annaha la tashihu salatun biduni tahurin. Karena salat tidak akan sah disebabkan atau tanpa suci. Kama yajibu alaika an tahdhara min alwaswasi wa tasallutis syaitani alaik. Sebagaimana kamu juga wajib waspada akan waswas dan penguasaan syaitan terhadapmu. Bihaits yukhayyil ilaika inqidha'a taharatik wa yulabbisu alaik. Fasta'id billahi min syarrihi wa la taltafit ila waswasihi. Ya, ila wasawisihi. Boleh jadi syaitan ini berusaha mengkhayalkan kepada kita bahwa wudumu itu batal, atau yulabbis, ya, diragu-ragukan kita. Ya, maka berlindunglah kepada Allah dari keburukan syaitan dan jangan menoleh ke waswas syaitan. Ya. Was-was ini di wudu dulu sudah kita jelaskan juga. Di dalam berwudu ada juga was-was. Ada kadang-kadang orang yang pergi ke berwudu abih ayisa sabak. Satu jam, dua jamnya di dalam itu. Itu semuanya adalah was-was. Was-was biasanya disebabkan oleh ketidakilmuan di dalamnya. Enggak ada dia berilmu. Maka menghilangkan was-was adalah dengan ilmu. Ya. Nabi sudah mengajarkan kepada kita tadi, kalau seandainya ada rasa apa sesuatu, nah, cara untuk memastikannya begini. Itu adalah ilmu. Was'al ahlal ilmi amma ashkala 'alaik min umur at-taharah. Maka bertanyalah kepada ulama atau orang yang berilmu akan apa yang menjadi muskil bagimu dalam urusan taharah. Litakuna 'ala basirati min amrik, agar kamu betul-betul paham dalam urusanmu. Wahtam aydan bitaharat thiyabika min al-najasah. Maka juga perhatikan kesucian pakaianmu dari najis. Maka nasihat Umar, masya Allah, ketika dia setelah ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu, ya, Al-Majusi. Ada anak muda datang dalam keadaan musbil, kainnya panjang menjulur. Dia pujilah Umar ini, dia sudah berjasa untuk Islam dan seterusnya. Orang kalau sudah dipuji biasanya gimana? Ya mungkin banyak diamlah. Oh, anak muda ini. Umar enggak. Dia lihat anak ini keluar dalam keadaan musbil, ya, kainnya di bawah mata kaki. Apa kata Nabi? Irfa' thawbak fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Ya subhanallah, perkataan Umar. Ada orang mengatakan takwa itu kan di sini. Bukan di jenggot, bukan di pakaian. Tapi Umar mengatakan begitu. Angkat kainmu. Sesungguhnya itu lebih suci kepada pakaianmu daripada kain yang meleo-leo, serawal panjang sampai ke bawah diinjak-injak malam. Ada celananya karena sering diinjak oleh tumitnya bolong malahan. Ya. Lalu apa kata Umar? Wa atqa li rabbik. Itu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Nah, sehubungan dengan ini, orang yang tidak isbal lebih terjaga pakaiannya dari najis. Litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan. agar solatmu menjadi sahih, ibadahmu menjadi lurus. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu mengatakan yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqallahu jami'an lil 'ilmin nafi' wa 'amal shalih. Semoga Allah memberikan taufik kepada semua dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wallahu ta'ala alam. Bagi yang hadir silakan untuk menyampaikan pertanyaannya ke nomor 0859 727277277, 0859 727277277. Ini pertanyaan di luar tema. Saya hamba Allah ingin bertanya, saya pernah mendengar hadis bahwa sombong itu ada dua, yaitu meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Meremehkan orang lain, insya Allah saya paham bahwa itu merupakan bagian dari kesombongan, karena ada sifat membanggakan diri dan merasa lebih baik. Namun untuk menolak kebenaran itu apa maksudnya, Ustaz? Mengapa itu termasuk bagian dari kesombongan? Syukuran atas penjelasannya. Ada yang bisa menjawab gak? Orang yang tidak mendengar kebenaran berarti juga ya dia membanggakan dirinya, kecenya yang paling hebat. Ini firman Allah, ini sabda Rasulullah, lalu dia tolak, tidak mau dia, berarti dia mengatakan dirinya yang hebat. Sombong tak? Sombong. Dan dia merasa lebih baik daripada hadis Nabi, daripada firman Allah. Itulah sombong. Batrul haq wa ghamtun nas. Wallahu ta'ala alam. Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah jika saya sholat hanya menggunakan jilbab dalam dan rok di bawah sedikit mata kaki, sholat saya tetap sah dalam posisi sholat sendirian di kamar? Salah satu syarat dari sahnya sholat adalah menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat itu menutup seluruh tubuh bagi perempuan kecuali wajah dan kaffain. Tangan yang sampai ke pergelangan tangan. Kaki wajib ditutup. Dia pakai rok dalam ke bawah. Kalau seandainya dia tidak pakai kaos kaki, maka batal wudunya. Batal sholatnya, karena auratnya kelihatan. Apalagi ketika dia sujud. Maka walaupun dia sholat sendirian di kamar. Wallahu ta'ala alam. Jika benda yang melengket di tangan susah dilepaskan seperti lem Korea, atau ada sisa cat yang terlewatkan tidak tercuci karena tidak terlihat, masih ada setelah kita berwudu, apakah wudunya masih sah? Jika sedikit banget, mudah-mudahan itu diampuni. Tapi dia sudah sampai sebesar kuku, maka itu membatalkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi melihat orang yang di kakinya sebesar kuku atau sebesar dirham tidak kena air. Nabi suruh lagi untuk berwudu dan mengulang sholatnya. Mana dalil yang kita katakan kalau kecil sedikit dia sudah berusaha? Dia sudah berusaha, sudah ada usahanya. Kemudian taunya tidak kena semuanya. Kalau sedikit insya Allah maaf anhu. atau susah sekali, dia sudah berusaha. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesusahan itu ya memberikan keringanan. Wallahu ta'ala alam. Ada masa di mana setelah haid ada masa subur, yang mana pada saat itu keluarlah sesuatu semacam keputihan yang berlebihan. Jadi setelah wudu Anda sudah berusaha langsung sholat, namun saat sholat tetap keluar. Hal itu berulang kali Anda membatalkan sholat Anda lalu membersihkan dan berwudu lagi. Hal ini memang susah dihentikan keluarnya walaupun tidak sedang sholat. Apa hukumnya? Kalau itu yang terjadi dan banyak, maka bisa kita hukum sebagai hukum istihadhah. Ya, karena walaupun keputihan itu rajih pendapat ulama, dia tidak najis. Tapi keluarnya sesuatu dari dua jalan, ya, itu membatalkan wudu. Karena ini adalah sudah semacam terlalu banyak, maka mudah-mudahan ini sama dengan orang yang sisratul baul atau orang yang istihadhah. Wallahu a'lam. Abu Ruqayyah Duri, Riau. Ustaz, ana punya beberapa tentang pertanyaan tentang najis. Apakah kencing bayi perempuan itu najis? Ya, kencing bayi perempuan adalah najis walaupun dia belum mengkonsumsi kecuali susu. Berbeda dengan anak laki-laki. Kencing bayi anak laki-laki yang baru mengkonsumsi susu, maka dia itu adalah najis ringan. Kalau bayi perempuan, najis sedang, yaitu cukup dengan membersihkan air ke posisi kencing tadi. Apabila si anak kencing di atas kasur, bagaimana cara membersihkan bekas air kencingnya? Apakah cukup dengan membersihkan atau bagaimana caranya? Ya, kita bisa membersihkan yang di atasnya, ya, kemudian kita mengeringkannya sehingga hendaknya di atasnya itu tidak ada lagi nak kencing, ya, karena najis itu memiliki sifat bau, aroma dan rasa. Jika seandainya sifat-sifat ini sudah hilang, berarti najisnya hilang. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyapu kepala ketika berwudu bagi wanita berhijab? Apakah harus seperti laki-laki dari depan ke belakang dan balik ke depan? Ya, hukum asal di dalam menyentuh menyapu kepala sama, sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Bolehkah menjawab azan sambil baca Al-Quran atau sambil baca pesan di HP? Mohon penjelasannya, Buya. Ada nasihat Syekh Bin Baz kepada Syekh Abdul Razak yang tersebar di media sosial itu sangat bagus sekali, bahwa beliau bertanya saat adzan, maka Syekh Bin Baz menyuruhnya untuk mendiam dan mendengar adzan. Maka dengan itu kita dengar adzan, kita jawab dengan baik. dari Tien Bandung, Buya, apa betul bila lagi darurat air kita wudu dengan satu gayung saja bisa sudah sah? Makasih. Iya, wudunya Rasulullah kurang dari satu gayung. Ya, wudunya Rasulullah satu mud, dan malahan kana yatawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda thulutsai mud. Thulutsai mud itu adalah 2/3 mud. Ya, mud itu hukum asal mud ini begini. Genggaman dua tangan. Ya, namun dijadikan sebagai ukuran, sebagian mengatakan ukuran normalnya adalah 0,75 liter. 0,75 liter. Ya, tidak sampai 1 liter. Satu gayung itu mungkin kayaknya 1 liter ya. Dan itu semuanya wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu orang yang menolak kebenaran sudah jelas orang-orang kafir. Kalau sekarang yang menolak sunnah kan orang muslim juga, cuma beda pendapat. Bagaimana cara kita terhadap mereka? Ya, kalau seandainya mereka menolak sebuah yang kita sampaikan, boleh jadi ya dia belum paham apa yang kita sampaikan. Kapan dikatakan menolak benar, kebenaran itu adalah sombong? Kalau dia sudah mengakui itu adalah kebenaran, dia tahu itu benar, dah tahu dia, lalu dia tolak, ini dia sombong. Tapi sekarang dia belum paham itu adalah sebuah kebenaran, ya, maka perlu kita menjelaskan kepadanya dengan cara yang baik. Wallahu a'lam, karena banyaknya syubhat dan yang lainnya. Ya. Orang musafir, apakah boleh bertayamum walaupun ada air? Tidak boleh. Idza wujidal ma' batalat tayamum. Apabila ada air maka tayamum batal. Karena tayamum itu adalah pengganti air jika tidak ada atau tidak sanggup. Berbeda dengan apa? Antara air dengan yang lain. Berbeda dengan orang yang beristinja, antara memakai air dengan memakai batu. Maka itu bukanlah pengganti, tapi adalah salah satu alat untuk bersuci. Ya, kalau air, kalau tayamum atau tanah adalah pengganti apabila air tidak ada. Buya, apakah azan di televisi harus dijawab? Khuruj minal khilaf. Jawab aja. Ya. Wallahu a'lam. Kalau sholat mukenahnya ada darah nyamuk, apakah sah sholatnya? Dari Lampung Timur, insya Allah sah, ya, insya Allah sah. Karena darah yang najis itu adalah masfuha, darah yang keluar ketika kita menyembelih, maka itu adalah najis. Tapi darah yang ada di dalam daging itu tidak najis, ya. Allah Ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Masih banyak pertanyaan tapi karena waktu sudah cukup panjang. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.